no maku dan nangin wes dadi kamu urip atau pejo atau keluar kota petenggonku pengen urip moyo kembangnya berang sego Someone